وسلم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعده. قال المؤلف حفظه الله تعالى في كتابه فقه الأسماء الحسنى: السيد وهو اسم مأثور في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى أبو داود بسند جيد عن عبد الله بن سخير قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا. فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعد قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إياه نعبد وإياه نستعين، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي، رب زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا. قال المصنف حفظه الله berkata pengarang kitab kita Syekh Abdul Razzaq حفظه الله dalam kitabnya Fiqhul Asmaul Husna, ketika menjelaskan nama-nama Allah diantaranya adalah As-Sayyidu. Secara bahasa, Sayyid dari kata-kata Sada Yasudu, Sayyidun wa Sayyidun, Sada Yasudu, artinya memimpin. As-Sayyidu pemimpin. Maka nama Sayyid adalah nama yang termuat dalam hadis Nabi SAW. Abu Dawud meriwayatkan dengan sanad yang jayid, yang baik, dari Abdullah bin Syukhir. Dia berkata: intalaqtu fi wafri bani Amir ila Rasulillah. Kata Abdullah bin Syukhir, aku berangkat bersama utusan bani Amir mendatangi Rasulullah SAW. Faqulna, kami pun mengatakan, anta sayyiduna, ya Rasulullah, engkaulah pemimpin kami. Faqala sayyidullah, maka Nabi menjawab, pemimpin itu yang hakiki dialah Allah. As-Sayyidu Allah. Walaupun Nabi pemimpin, tapi ketika hal ini diucapkan dalam bentuk puji-pujian yang dikhawatirkan nanti akan berlebih-lebihan, maka Nabi memotong sejak pangkal. Kata Nabi, As-Sayyidu Allah atau As-Sayyidu Wallah, pemimpin yang hakiki itu dialah Allah. Padahal dia yang mengatakan, Rasulullah juga, Ana Sayyidu wala demni Adam wala fakhru, akulah pemimpin seluruh anak Adam, tapi aku tidak berbangga. Bertentangan enggak antara dua hadis ini? Tidak. Memang Nabi pemimpin, tapi hakikat pemimpin dialah Allah. Ucapan ini ketika diucapkan dikhawatirkan akan menjurus kepada kultus kepada pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sejak awal mengatakan As-Sayyidullah. Pemimpin itu adalah Allah, dan tidak pernah kita mendengarkan dari para sahabat, ya, selain daripada hadis-hadis ini, mereka menyeru Nabi dengan kata-kata ya Sayyidi. Tidak ada. Walaupun jelas-jelas dia ada merupakan Sayyiduna, pemimpin kita. Para sahabat memanggilnya ya Rasulullah. Tidak ada ya Sayyidi. Ya. Walaupun dia sebenar-benarnya adalah memang Sayyidu waladbi Adam, pemimpin bagi anak Adam. Jadi Nabi mengatakan kepada mereka, utusan Bani Amir ini, As-Sayyidullah. Pemimpin itu hakiki dialah Allah. Kulna, kami kembali mengatakan, nah inilah dia. Wa afdhaluna fadlan, engkaulah orang yang paling utama di antara kami. Ini juga benar. Tapi Nabi khawatir perkataan ini terus menaik, mengkultuskan beliau. Wa a'dhamuna taulan, orang yang paling kaya di antara kami. Taulan al-ghina, engkau yang paling kaya di antara kami. Faqala, maka Nabi mengatakan, qulu biqaulikum aw ba'di qaulikum, katakanlah dengan perkataan yang biasa kalian katakan atau sebagian perkataan yang biasa kalian ucapkan. Maksudnya apa? Ini tak biasa kata-kata Sayyid. Biasanya mereka mengatakan Rasulullah, ya Rasulullah. Katakan sebagaimana biasa yang kalian katakan atau sebagian daripada perkataan yang biasa kalian ucapkan, ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Ungkapan ini enggak biasa. wala yastajriyannakumus syaitan. Jangan sampai syaitan menggiring kalian untuk akhirnya mengkutuskan diriku, sebagaimana telah tergelincir kaum Nasara mengkutuskan Isa bin Maryam. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian mensucikan saya, la taturuni, jangan kalian mengkutuskan saya, kama atratin Nasara Isa bin Maryam, sebagaimana kaum Nasara mengkutuskan Isa bin Maryam. Innama ana abdullahi wa rasuluhu, aku ini lebih merasa senang jika aku dipanggil Abdullah dan Rasulnya salawatu Rabbi wa salam alaih. Menunjukkan tawaduknya beliau, dan beliau tidak ingin berlebihan pujian kepada beliau, sehingga akhirnya mengangkat Nabi setingkat dengan Tuhan. Alangkah banyaknya syair-syair pujian terhadap Nabi, bahkan dijadikan sebagai bisnis, lagu-lagu yang indah yang diputarkan di mana-mana, orang pun senang menikmatinya, tapi dalamnya pujian yang berlebihan. Di antaranya ada kalimat-kalimat syirik. Ya Rasulullah aghithna, ya Rasulullah aghithna, maknanya dalam bahasa Arab aghatha yughithu, artinya membantu, menolong, ya, dalam kesulitan. Bayangkan ucapan aghithna ya Rasulullah, tolonglah kami ya Rasulullah, padahal beliau telah wafat salawatu Rabbi wa salam alaih. Ya, ucapan dalam lantunan-lantunan lagu berlebihan. Ya. Naam, tafadhal. Wa jaa'a 'an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala fi ma'na qaulillahi ta'ala qul aghayrallahi abghi rabba ilahan sayyidan, wa qala fi qouli ta'ala Allahus samad innahu sayyidul ladzi qad kamuna fi su'dadihi. Kamu nafi su'dadihi. Dan terdapat dari riwayat Ibn Abbas, Ibn Abbas menafsirkan firman Allah yang berbunyi qul aghairallahi abtaghi rabban, katakan Muhammad, apakah selain Allah ku cari sebagai selain apakah ada selain Allah ku cari Tuhan? Aghairallahi abtaghi rabban, apakah mungkin ada selain Allah yang ku jadikan sebagai Tuhan? Berkata Ibn Abbas, makna Rabban ilahan sayyidan, maksudnya Tuhan yang diibadati, sayyidan, Tuhan yang memimpin segala urusan. Wa qala fi qawlihi ta'ala Allahus samad, dan Ibnu Abbas menafsirkan firman Allah yang berbunyi Allahus samad, Allah lah tempat bergantung kepadanya seluruh makhluk, innahu sayyidul ladzi qad kamala fi su'dadihi, dialah as-sayyid, pemimpin yang sempurna kepemimpinannya. Naam. Wa muradun nabi sallallahu alaihi wasallam bi qawlihi as-sayyidullah ay anna as-su'dada haqiqatan lillahi azza wa jalla, fa huwa al-malikul al-maula ar-rabb wal khalqu kulluhum 'abidun lahu mamlukuna makhuruna laysa bihim ghaniyatun anhu fi badi amrihim laysa bihim ghuniyatan ghunyah laysa bihim ghuniyatan anhu fi ba'i amrihim wa huwa al-wujud laysa bihim ghuniyatun anhu fi ba'i amrihim wa huwa al-wujud id law lam yujidhum lam yujadu wala fil baqa'i ba'da al-ijad wala fil awarid al-arida atna' al-baqa'. Jadi maksud Nabi SAW dengan perkataan as-sayyidullah, pemimpin itu hakikatnya dia Allah, ay annas-su'dada haqiqatan lillah, sesungguhnya segala macam bentuk kepemimpinan itu yang menentukannya adalah Allah, karena dia adalah al-malikul maula ar-rabb, dia adalah sang raja, al-malik, sang pemilik segalanya, al-maula, sang pemimpin, maula di antara maknanya adalah pemimpin yang mengatur urusan, al-maula, ya, yang mengurusi makhluk di bawahnya, ar-rabbu, dia adalah Tuhan, pencipta, pemelihara, wal khalqu kulluhum 'abidun lahu, dan semua makhluk itu adalah hambanya, mamlukun, miliknya, kekuasaannya, maqhurun, di bawah keperkasaannya, laisa bihim ghunyatan anhu, mereka begitu butuh kepadanya dalam segala keadaan. Bibadi amrihim, dialah yang telah memulai mereka dari tak ada menjadi ada. Bahwa wujud. Idlaulam yujiduhum lam yujadu. Kalau tidak Allah adakan mereka tak pernah ada. Wala fil baqa'i ba'dal ijad. Ya, demikian juga al baqa' ba'dal ijad. Kalau tidak Allah Subhanahu wa taala yakni kekalkan mereka nanti kelak di akhirat selama-lamanya di surga, tak akan mungkin mereka menjadi kekal. Wala fil awaridil aridha athna al baqa'. Dan tidaklah ada segala macam berbagai bentuk halangan rintangan ya yang terjadi pada Musa kecuali semua Allah Subhanahu wa taala lah yang telah mengaturnya. Naam. Muhtajuna ilaihi fi kulli syu'unihim, muftakiruna ilaihi fi jami'i hajatihim, la ghina lahum anhu tarfata 'ain, wal amru kulluhu ilaihi wahdah, wal khalqu kulluhum ta'u tadbirihi wa tahta tasarrufihi, yu'ti wa yamna ويخفض ويرفع ويعز ويذل ويهي ويميت ويأمر وينهى ويقبض ويبسط ويكرم ويهين ويكرم ويهين ويهدي ويذل ويضحك ويبكي ويغني ويفكر الأمر أمره والملك ملكه والعبيد عبيده. Inilah makna as-sayyidu, pemimpin ya, dialah hakikatnya pemilik segala urusan, dialah hakikatnya mengatur segalanya. Muhtajuna ilaihi fi kulli syu'unihim, di mana seluruh makhluk begitu butuh kepada Allah dalam segala urusan mereka. Kita butuh kepada Allah dalam segala urusan kita. Ya, jantung kita berdetak, kita butuh kepada Allah. Allah yang menggerakkan jantung ini. Mengalir darah kita ke seluruh tubuh, Allah yang mengalirkannya. Terus menerus kita menghirup oksigen, ya Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaturnya. Butuh kita kepada Allah. Allah beri ujian sebagian orang, Allah tahan, tak bisa menghirup oksigen, terhalang, setengah mati mereka, harus dibantu dengan tabung-tabung oksigen. Kadang-kadang pun tak sanggup lagi bekerja. Ya, ini menunjukkan manusia itu butuh kepada Allah dalam segala keadaan mereka. Fi kulli syu'unihim, dalam segala urusan mereka. Muftakhiruna ilaihi fi jami'i hajatihim, dalam segala macam kebutuhan makhluk butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam segala hal. Untuk berkata-kata kita butuh Allah, melihat butuh Allah, mendengar butuh Allah. Berapa banyak orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala cabut penglihatan matanya. Cabut, ya, ucapan lisannya dan berbagai macam bentuk awarid, ya, perkara-perkara yang datang di tengah jalan, tabrakan, Allah cabut penglihatannya, ya, kecelakaan, terpaksa lidahnya kelu, tak bisa lagi bekerja, Allah cabut, hingga tak bisa bergerak, setruk, terganggu, sarafnya, macam-macam sebab. La ghinan lahum anhu tarfata'in. Tak mungkin mereka lepas daripada Allah dalam sedetik pun, dalam sekejap pun tak bisa kita lepas daripada Allah Jalla wa'ala. Karena semua ada yang mengatur. Kita bisa melangkah kemari, Allah yang membantu kita. Sehat walafiat. Sebagian orang tak bisa bangun, tiba-tiba kambuh asam uratnya, bergerak pun tak bisa, memar kaki, tak bisa diangkatkan. Bagaimana pula mau ke masjid, bagaimana mau mengaji? Semua Allah yang mengatur. Dengan Allah saja kita mampu melakukan segala aktivitas kebaikan ini. Maka banyak-banyaklah memuji kepada Allah yang telah memudahkan kita untuk berbuat kebaikan. Ya. Wal amru kulluhu ilaihi wahdah. Segala macam bentuk urusan kembali kepada Allah semata. Kita ingin banyak hal, tapi tak semua keinginan kita Allah wujudkan. Dia yang mengatur semua urusan. Bagaimana dia kehendaki? Kita ingin menjauh dari berbagai macam hal, tapi Allah sebenarnya terkadang menentukan hal itu kepada kita. Ya. Tak ingin kita celaka, tapi celaka juga di jalan. Subhanallah. Karena Allah yang mengatur semuanya. Semua telah kita tempuh, sarana, prasarana. Ya, jalannya tak kencang-kencang, pakai helm lengkap semua. Safety ada, SNI lagi helmnya. Tapi qadarullah, disorong orang dari belakang. Subhanallah. Berapa banyak orang-orang yang Allah uji dengan berbagai macam ujian. Terlihat dia wali-wali Allah, menghafal Quran, luar biasa, hafal. Hafalan yang Masya Allah, juara internasional, ketabrak, hilang penglihatan matanya. Subhanallah, kemana-mana dipandu. Ujian untuk dia. Menunjukkan semuanya di tangan Allah SWT, orangnya gagah, luar biasa. Subhanallah. Tapi ketika koma pun, lihatlah bagaimana ketika dia koma. Tak sadar, yang keluar hanyalah merupakan hafalan-hafalan Qur'annya. Subhanallah. Hidup dengan Qur'an, maka ngigaunya pun Qur'an. Ya. Jadi semua kembali kepada Allah. Wal khalqu kulluhum taw'a tadbirih. Wal khalqu kulluhum taw'a tadbirih. Dan makhluk itu semuanya di bawah pengaturannya. Wa tahta tasarrufihi. Di bawah kehendaknya. Dia yang ngatur semua urusan kita. Kita hanya berusaha membuat ini, buat itu, buat planning. Kita berusaha, berikhtiar. Tapi semuanya putusan di tangannya. Yang ini dibuatnya gagal, yang ini terjadi. Ini yang tidak kita harap, ini yang terjadi. Ini yang kita harap, ini yang tak terjadi. Semuanya tahta ta'ihi wa tadbirihi. Di bawah kehendaknya, di bawah pengaturannya. Asarufihi. Yu'ti wa yamna. Dialah yang memberi kepada siapa yang dia kehendaki, dan dia yang menahan dari siapa yang dia kehendaki. Yu'ti wa yamna. Dia berikan si fulan kekayaan, kedudukan, kehormatan. Dia tahan dari si fulan kedudukan, kekayaan, kehormatan. Ya, dia berikan si fulan keturunan. Dihalangi daripada si fulan keturunan, dia berikan kepada si fulan kekayaan, dihalangi dari si fulan kekayaan, begitulah seterusnya. Yu'ti wa yamna, semuanya dengan ilmunya, dengan hikmahnya, dengan kebijaksanaannya. Ya, yu'ti wa yamna wa yakhfid wa yarfa. Dia rendahkan sebagian kaum, dihinakan, dia angkat sebagian kaum. Dengan ilmu, dengan iman, dengan akhlak, budi pekerti, diangkat sebagian kaum. Dengan maksiat, direndahkan sebagian kaum. Dengan kekufuran, kefasikan, kemunafikan. Ya, yang ini dia tinggikan, yang ini dia rendahkan. Subhanallah. Yang telah ditinggikan manusia, lupa daratan, dia rendahkan. Ditinggikan manusia, Fir'aun, sampai disembah setinggi-tingginya. Tak ada tempat yang lebih tinggi daripada tempat disembah. Direndahkan, dihinakan, ditenggelamkan dalam lautan. Subhanallah. Ketika meninggi Qarun, setinggi-tingginya di permukaan bumi ini, direndahkan, ditenggelamkan dalam perut bumi. Dialah Allah Jalla wa'ala. Ya, yakhfidhu wa yarfa'u. Ya, inna Allah, kata Rasulullah SAW, Ketuban Mukhtab, inna allaha yarfa'u bihadal kitabi aqwaman. Sungguh Allah mengangkat dengan Alkitab ini, yakni Quran, sebagian kaum. Mengapa diangkat? Karena mereka mengamalkan isi Quran, mengikuti petunjuknya, mengimani segala macam berita-beritanya. Ya, dengan itulah mereka diangkat. Diangkat Allah. Wa yadha'u bihi akharin. Dengan Quran ini pula dihinakan, direndahkan sebagian kaum yang tidak menjadikannya sebagai pedoman, sebagai petunjuk, tak dibaca, tak ditunungi, tak ditadaburi. Akhirnya mereka berjalan tanpa petunjuk, direndahkannya, dihinakannya. Ya, dia mengangkat as-salafus salih yang dahulu datang, al-qurunul mufaddalah, zaman kemarin Islam, diangkat Allah SWT. Adapun di masa sekarang, yadha'u bi akharin. Allah letakkan kaum muslimin yang tak menjadikan Quran sebagai panduan, sebagai petunjuk, sebagai hidayah. Quran hanya diambil lagu-lagunya untuk diperdengarkan keindahannya, dipuji lagu-lagunya, tapi berhenti hanya di lagu, tak sampai kepada makna apa yang diinginkan Quran. Akhirnya tatkala mereka tidak menjadikan Quran sebagai pedoman, yadha'u bi akharin, Allah letakkan mereka, diangkatlah kaum-kaum lain. Orang-orang kufar diangkat di dunia ini, diletakkan kaum mukminin yang lemah imannya, yang mencampur adukkan imannya dengan kemaksiatan, diletakkan, dihinakan mereka. Semua kembali kepada Allah Jalla fi'ula. Dia adalah sayyidu. Wa yakhfid, wa yarfa', wa yu'izz, wa yudhil. Dialah yang memuliakan sebagian makhluknya, dijadikan sebagian sebagai para nabi, para rasul, para wali Allah SWT, siddiqin, syuhada, salihin. Dia hinakan sebagian orang, dijadikan kafirin, munafiqin, fasiqin. Wa yuhyi wa yumit. Dialah yang menghidupkan dan dialah yang mematikan. Wa ya'mur wa yanha. Dia yang berhak memerintah, dia yang berhak melarang. Dia perintahkan kita buat ini, buat ini, buat itu, buat ini. Dilarang, jangan kerjakan ini, jangan kerjakan itu. Dia yang punya perintah. Al-amru amru. Ya, wa yaqbidu wa yabsut. Dia yang menahan dari sebagian orang dan dia membentangkan kepada sebagian orang. Menahan sebagian orang rezekinya ditahan, dipersempit, dipersulit agar kembali kepada Allah, agar evaluasi diri, diuji, ya, agar dia bersabar. Sebagian wayabsud, dia perluas kepada sebagian orang rezekinya, hartanya, keturunannya, ya, kedudukannya, bagi bentuk ujian kepadanya. Wayukrim wayuhin, dia yang memuliakan, dia yang menghinakan. Wayahdi wayudhil, dia yang memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki dari hambanya, dan dia yang menyesatkan. Wayudhiku wayubki, dia yang membuat manusia tertawa, subhanahu wa ta'ala. Wayubki, dia yang membuat manusia menangis. Ya, sebagaimana dalam surat An-Najmu. Ya, dialah yang membuat manusia wa adhaka wa abka. Allah berikan kepada kita kebahagiaan, kita pun tersenyum, kita pun tertawa. Tuntut Allah supaya kita bersyukur, bahagia dengan apa yang kita kehendaki Allah wujudkan. Wa abka, dan dia pula yang membuat kita menangis. Tatkala lepas apa-apa yang kita harapkan, hilang dari kita apa-apa yang kita cintai sebagai ujian. Subhanahu wa ta'ala. Wa anna ila rabbikal muntaha, kepada Tuhanmu lah semua perkara berakhir. Dia yang menentukan, kita hanya berusaha saja mengambil sebab berikhtiar. Wa anna ila rabbikal muntaha wa annahu huwa adhaka wa abka. Dia yang membuat kita tertawa, dia yang membuat kita menangis. Ya. Wa amata wa ahya. Dia yang menghidupkan kita, dia yang mematikan kita. Wa yughni wa yufqir, dia membuat sebagian orang kaya, baik kaya yang sifatnya kaya yang rendah, al-ghina, ya, ada dua, ada ghina, kekayaan yang rendah, ada kekayaan tinggi, ghina, al-ghina, ya, al-basit, kekayaan yang rendah adalah kekayaan zahir, ya, dia yang membuat orang sebagian kaya, di tangannya banyak harta, banyak kekuasaan, banyak jabatan, banyak pengikut. Ya, ini kekayaan rendah. Ya Allah berikan bukan hanya kepada orang-orang yang dicintai, bahkan dia berikan kepada orang tak dicintai. Kekayaan ini diberikan kepada Qarun, kekayaan ini diberikan kepada Namrud, diberikan kepada Fir'aun. Ya, dan dia memberikan kekayaan iman, kekayaan hati. Ya, kepada hamba-hamba yang dia ridai, hamba-hamba yang dia cintai. Tak kepada semua orang diberikan kekayaan ini. Dan inilah kekayaan tingkat tinggi. Walaysal ghina an kathratil 'arad, kaya itu bukan orang yang banyak harta, walakinnal ghina ghina nafs, kaya itu adalah kaya jiwa. Dia membuat sebagian manusia kaya. Kaya zahir, kaya batin. Wa yufqir, dia membuat sebagian orang fakir. Ada fakir zahir, ada fakir batin. Ada orang yang fakir zahirnya, tapi batinnya ghani, kaya. Subhanallah, merasa cukup dengan apa yang ada yang Allah berikan kepadanya, walau zahirnya fakir. Ya, ada orang yang subhanallah kebalikannya, zahirnya ghani tapi batinnya fakir. Harta banyak, uang banyak, rekening penuh, zahirnya kaya tapi batinnya fakir, kikir, lalu merasa kurang dengan pemberian Allah, tak cukup, ambisi terus ingin menumpuk dunianya, terus merasa tak pernah cukup baginya dunianya. Ini orang fakir batin. Banyak orang-orang kaya, pejabat, pengemerat dihinggapi oleh kefakiran ini. Fakir batin. Hingga akhirnya merasa tak puas dengan gaji, dengan pendapatan, akhirnya melakukan segala yang Allah larang, korupsi, manipulasi, dan seterusnya. Banyak koruptor-koruptor kelas kakap itu, kadang kita heran, memiliki jabatan, pejabat, kadang menjadi menteri, kadang orang nomor satu daerahnya, gubernur, wali kota, masuk penjara, gara-gara kasus korupsi, menunjukkan miskin batin, fakirun batinan. Ya, batinnya fakir. Wa yughni wa yufkir. Semua Allah yang telah menuliskan al-amru amruhu, segala perintah itu perintahnya. Wal mulku mulkuhu, semua kerajaan itu adalah kerajaannya. Wal abidu abidu, semua hamba itu adalah hambanya. Kita hamba Allah. Ya, jika Allah inginkan baik dari kita kebaikan, Dia akan bimbing kita. Ya. Tapi Allah inginkan kepada kita kebaikan, Allah Subhanahu wa taala beri petunjuk hati kita. Ya. Maka semua kembali kepada hati, kepada niat. Manakala hatinya tak baik, Allah tak bimbing dia. Allah menyebutkan tentang kaum munafik hatinya tak baik. Kenapa Allah gagalkan mereka ikut dalam perang Tabuk? Jawabannya tak baik hatinya. Kata Allah, "Walau aradul khuruja la'addu lahu uddatan." Kalaulah sekiranya memang mereka itu mau keluar berperang bersama Nabi, pasti mereka siapkan. Tapi memang mereka tak siapkan. Oh, kenapa? Walakin karihallahu bi'atsahum. Karena Allah tak suka mengikut sertakan mereka, merusak. Walau kanu fikum ma zadukum illa khabala. Kalau mereka bersama akan dalam perang Tabuk, mereka hanya buat kacau. Subhanallah, menunjukkan buruknya niat, buruknya hati. Tidak, Allah ikutkan kita dalam kebaikan tersebut. Maka hati-hatilah, ini peringatan kepada kita. Kalau tidak Allah ikutkan kita pada sholat berjamaah ketika subuh, tak ikut. Subuh ini pangkal kebaikan seharian. Jika pada subuh ini kita dapat mengerjakan kebaikan sholat subuh, ikuti kajian atau berzikir kepada Allah, maka sampai siang nanti Allah akan berkahi hari kita ini. Kata Nabi, Allah mubarik li ummati fi bukuri, Allah berkahi umatku di awal paginya. Ini pangkal kebaikan. Kalau antum beruntung, beruntung dunia akhirat, subuh inilah masanya. Allah akan berkati sampai sore. Sore hari itu membaca lagi doa zikir sore, Allah akan berkati sampai tidur, sampai pagi, begitulah seterusnya. Subhanallah. Apabila antum payah mengerjakan kebaikan-kebaikan Allah perintahkan, menunjukkan hati antum sedang bermasalah. Kalau hati antum itu ada kebaikan, ada niat memang mau sholat berjamaah subuh di masjid, Allah pastikan bangunkan. Mau qiyamul lail pasti Allah akan bangunkan. Tapi walakin karihallahu bi'atsahum, Allah tak suka mengikut sertakan mereka. Ya. Maka orang yang rugi adalah orang orang yang tidak Allah ikut sertakan dalam kebaikan. Rugi enggak salat berjamaah di masjid. Rugi tidak menimba ilmu. Kenapa demikian? Hatinya masih salah. Allah membuat mereka terluput dari kebaikan. Ini ancaman kepada setiap orang. Harus memperbaiki niat, memperbaiki hati. Walau aradul khuruja la'addu lahu uddatan. Kalau andai kata mereka mau keluar bersama Nabi, pasti mereka akan siapkan segala macam bekal. Walakin karihallahu bi'atsahum. Tapi memang Allah tak ingin ikut mengikut sertakan mereka. Faqila qa'udu ma'al qa'idin. Maka Allah katakan dalam ketentuan takdir kaumnya, duduklah kalian bersama orang-orang yang memang tak berangkat perang, dari kaum wanita, dari anak-anak, dari orang tua, orang cacat, itulah level kalian. Subhanallah. Dengeri kita ayat ini. Kalau kita payah-payah mengamalkan kebaikan, ingat Allah tak suka dari kita. Apa yang tak suka? Hati kita ini sedang masalah. Niatkan kebaikan terus, Allah akan beri kau taufik dengan kebaikan tersebut. Subhanallah. Ya. Maka terus dalam kebaikan, teruslah berniat kebaikan. Bahwa wahdahu tabarak wa ta'ala alladhi tahaqqaqa lahu siyadah mulkan wa khalqan wa tadbiran wa dhullan wa khudu'an wa inkisaran. Dialah Allah semata yang benar-benar sempurna segala sesuatu berupa kerajaannya, penciptaannya, pengaturannya. Kepadanya lah dengan sempurna keinginan hamba-hambanya, kekhusukan hamba-hambanya, Ya, subhanahu wa ta'ala. Naam. فهو سبحانه السيد الذي له التصرف والتدبير في هذا الكون لا ند له وهو سبحانه السيد الذي ينبغي أن تصرف له أن تصرف له وحده الطاعة والذل والخضوع لا شريك له فكما أنه سبحانه سيد المتصرف في الخلق لا ند له فكذلك يجب أن يكون السيد المعبود لا شريك له كما قال تعالى قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء وقد تقدم قول ابن عباس رضي الله عنهما إلها سيدا فهو سبحانه السيد ديال الله سان pemimpin الذي له التصرف والتدبير في هذا الكون لا ند له yang mengurus alam semesta ini yang mengatur alam semesta ini tidak ada sekutu baginya dalam perkara ini bahwa subhanahu sayyidul ladzi yanbaghi an tusrafa lahu wahdahu ta'a karena itulah hanya dia semata pemimpin yang berhak diberikan kepadanya segala macam bentuk ketaatan adzul kehinaan alkhudu kerendahan diri la syarika lahu ta'a ada sekutu baginya subhanallah. Orang-orang yang meyakini ini tak pernah dia merasa rendah di hadapan makhluk. Banyak orang yang tak punya akidah, tak punya iman di hadapan pemimpin. Subhanallah. Begitu besar dia tanya sama pemimpin tersebut. Mengalahkan besarnya Allah Subhanahu wa taala sehingga dia harus tunduk, mengiyakan, mengikuti, menjilat. Subhanallah. Ya akhirnya pemimpin sesat tak berani dia luruskan. Tak berani dia perbaiki. Kenapa? Karena begitu besar di hatinya pemimpin tersebut kedudukannya, khawatir dia dicela, khawatir dia dibuang. Kalau orang meyakini hanya Allah lah, dia adalah Tuhan yang maha agung, yang maha besar, pengatur segala urusan. Ya, yang hanya kepadanya orang boleh tunduk, menghinakan diri. Seluruh makhluk di hadapannya sama, yang bedakan hanya takwa semata. Ini dimiliki oleh para sahabat. Ya. Ketika terjadi peperangan dengan Romawi, maka seorang raja Romawi ingin berjumpa dengan salah seorang sahabat-sahabat Rasulullah. Dia minta, dia melalui utusannya, tolong datangkan salah seorang utusan kalian. Aku mau tahu, mau kenal. Yang diutus Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu warḍa. Mughirah ini orangnya tinggi, kurus, matanya sedikit agak juling. Subhanallah. Datang dengan kebersajaan baduinya. Ya, ke istana raja. Subhanallah. Ya, dengan segala macam kemuliaan dirinya. Ya. Dia disuruh oleh para penguasa duduk di bawah. Raja di atas. Dia mengatakan, aku tak mau. Ini enggak tempatku di sini. Aku ini dimuliakan kaumku lebih daripada kalian muliakan raja kalian. Kalau kan sudah aku duduk di sana sama raja. Subhanallah. Akhirnya dia penduduk bersama raja. Berkata sang raja, ini orang badui loh. Kami tak pernah sedikit pun memandang kalian selama-lamanya. Tak ada kami punya hajat kepada kalian. Negeri yang fakir, miskin, makan pun kan sulit. Kadang-kadang kan makan bangkai, pakaian kan buruk semua. Tak ada produksi pakaian kalian. Negeri yang begitu hina. Subhanallah. Aku pun merasa tak sudi untuk melukai kalian, membunuh kalian. Sungguh kurasa pedangku, mata panahku itu begitu mulia mengenai tubuh-tubuh kalian yang najis bagiku. Hina kan? Ya. Sampai-sampai dia katakan pedangku, mata panahku itu begitu mulia untuk mengenai tubuh kalian najis ini. Subhanallah. Sungguh kalian orang tak tahu diri. Ya. Kata Mughirah, apa yang kau katakan itu semua benar. Tak salah, kami adalah orang-orang yang hina. Kami orang-orang miskin, kami orang-orang yang fakir. Kadang-kadang kami makan bangkai, pakaian kami buruk, semuanya benar. Tak ada yang salah apa yang kau ucapkan. Tapi Allah mengutus kepada kami seorang nabi. Kami imani dia. Dia janjikan kami negeri akhirat yang maha dahsyat dibandingkan dengan dunia ini. Dia perintahkan kami untuk memerangi kalian karena akan menghalangi dakwah. Dia janjikan kepada kami kalau kami terbunuh kami mati syahid, kalau kami menang akan kami membawa harta ghanimah dari kalian. Ya, apa yang kau katakan semuanya benar. Subhanallah. Kemudian setelah itu dia pun berpaling. Ya, apa kata raja? Sungguh kami pun dahulu seperti kalian. Tatkala kami mengikuti ajaran Nabi kami, kami mulia. Kami tak pernah dikalahkan. Tatkala kami mengikuti raja, akhirnya ya, datanglah orang-orang seperti kalian yang mengikuti Nabi kalian, pasti kalian akan memenangkan pertarungan ini sebagaimana kami dahulu memenangkannya. Kapan kalian tinggalkan Nabi kalian? Ketika itu kami ambil kembali. Dan itu terbukti. Subhanallah. Ditinggalkan ajaran Nabi, mereka ambil kembali kemuliaan yang mereka miliki dahulu. Ya, subhanallah. Maksud saya bahwasanya mereka itu memiliki izzah, memiliki kemuliaan diri di hadapan mereka sama semua makhluk, tak ada raja, bukan raja, semua sama. Pandangan mata mereka, maka tak ada Islam membungkuk-bungkukkan, menjilat, tak ada. Semua sama. Karena mereka tahu itu hanya berhak diberikan kepada Allah. Az-zullu wal khudu, kehinaan, kerendahan diri hanya berhak diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa kama annahu subhanahu sayyidul mutasarrif fil khalqi la nidalah, sebagaimana dialah Allah pemimpin yang mengatur segala macam urusan, tak ada sekutu baginya. Fa kadzalika yajib an yakuna huwa as-sayyid al-ma'bud la syarika lah. Maka sebaiknya dia jugalah menjadi Tuhan yang disembah, pemimpin yang disembah, tak ada sekutu baginya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah mengatakan, qul aghairallahi abghi rabban, katakan Muhammad, bagaimana mungkin ku cari Tuhan selain Allah? Wa huwa rabbu kulli syai', padahal dialah pemilik segala sesuatu, pencipta segala sesuatu, pengatur segala sesuatu. Bagaimana selain dia aku carikan sebagai Tuhan? Tak ada sifat-sifat Tuhan-Tuhan kecuali hanya pada Allah semata. Ya, yang disembah dari Allah tidak ada pada sifat-sifat ketuhanan. Isa tak pernah mencipta. Ya. Bahkan dia dicipta. Bagaimana carikan sebagai Tuhan? Waqad taqaddama qawlu Ibnu Abbas ilahan sayyidan, dan sebelumnya telah kita sebutkan tafsir Ibnu Abbas makna ya rabban ilahan sayyidan, ialah Tuhan yang diibadati, penguasa yang berhak diibadati secara mutlak. Naam. Qala Ibnu Jarir At-Tabari fi tafsirihi hadhil ayah, يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد لهؤلاء العادلين بربهم الأوثان الدائية إلى عبادة الأصنام واتباع خطوات الشيطان أغير الله أبغي ربا يقول أسوى الله أطلب سيدا يسودني وهو رب كل شيء يقول وهو سيد كل شيء دونه ومدبره ومسلكه. Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah dalam tafsirnya ya, berkata, yaqulu ta'ala dhikru nabihi, Allah yang maha tinggi sebutan namanya, berkata kepada nabinya mulia, qul, katakan ya Muhammad li haula'i al-'adilina bi rabbihim al-awthan, yang menyamakan Tuhannya dengan berhala-berhala, katakan kepada mereka, ad-da'ina ila ibadatil asnam, yang menyuruh manusia menyembah patung-patung, wattiba'i khutuwati syaitan, mengajak orang-orang mengikuti langkah-langkah syaitan, aghairallahi abghi rabban, yaqulu asi wallahi atlubu sayyidan, mungkinkah aku menuntut Tuhan dari selain Allah, pemimpin dari selain Allah, yasuduni, yang telah mengatur urusanku, memimpinku, wa huwa rabbu kulli syai', dialah Tuhan segala sesuatu, pemimpinnya, pengaturnya. Yaqulu wa huwa sayyidu kulli syai'in dunahu, dialah ya pengatur segala sesuatu, pemimpin segala sesuatu, wa mudabbiruhu wa muslihu, yang memperbaiki segala sesuatu. Naam. Qala Ibnu Katsir fi tafsirha yaqulu ta'ala qul ya Muhammad li haula'i al-musyrikin billahi fi ikhlas al-ibadati lahu wa tawakkul 'alayhi aghayra Allahi abghi rabban ay atlubu rabban siwahu wa huwa rabbu kulli syai' yarubbuni wa yakhfaduni wa yakiluni wa yudabbiru amri wa yaqla'uni wa yudabbiru amri ay la atawakkalu illa alayhi wa la anibu illa ilayhi wa la unibu illa ilayhi li annahu rabbu kulli syai'in wa maliku wa lahul khalqu wal amru. Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan, qul, katakan ya Muhammad kepada mereka kaum musyrikin, Ya, haulai musyrikina billahi fi ikhlasil ibadah, mereka menyekutukan Allah dalam hal ibadah yang harus dimurnikan untuknya semata, tawakal yang harus kepadanya semata digantungkan. Katakan kepada kaum musyrikin, aghairallahi abghi rabban ay atlubu rabban siwa, apakah mungkin selain Allah kututus sebagai Tuhan? Wa huwa rabbu kulli syai'in, dialah Tuhan segala sesuatu. Ya rubbuni wa yahfadhuni, dia yang menciptakanku, menjagaku. Wa yakla'uni, ya, menjagaku. Wa yudabbiru amri, mengatur semua urusanku. Ay la atawakkalu illa alaih, oleh karena itulah aku tidak akan pernah bergantung kecuali hanya kepadanya semata. Wa la unibu illa ilaih, aku tidak akan pernah kembali dalam urusanku kecuali kepadanya semata. Li'annahu rabbu kulli syai', dialah Tuhan segala sesuatu. Wa malikuhu, penguasa segala sesuatu. Wa lahul khalqu wal amru, dialah pemilik segala makhluknya dan segala macam perintahnya. Naam. Wa hadha adallu ad-dalili wa abyanu al-burhani 'ala butlani syirki wa intikhadi al-andadi. Id kaifa yattakhadhu al-makhluqu ad-da'ifu niddan sayyidil 'azimi wal khaliqil jalili wa rabbi al-qadiri. Ta'ala Allahu amma yusyrikun. Kata beliau, ini menunjukkan dalil yang begitu penting, bukti, petunjuk yang begitu jelas tentang batalnya, alangkah batilnya segala macam bentuk kesyirikan yang menjadikan tuhan-tuhan tandingan dari selain Allah. Idz kaifa yattakhadhul makhluqu dha'if niddan, bagaimana mungkin dijadikan makhluk yang hina, yang lemah sebagai tandingan lis sayyidil azim, bagi pemimpin yang maha agung. Al-Khaliqul Jalil, pencipta yang maha mulia. Ar-Rabbil Qadir, Tuhan yang maha kuasa. Bagaimana mungkin disamakan dengan hamba yang lemah, yang telah mati, meninggal, dikubur. Ya Abdul Qadir, Ya Abdul Jilani, contohnya ucapan mereka. Ya Sayyid Al-Badawi, mudahkan urusan kami. Subhanallah, ini makhluk yang lemah, yang naif, bahkan dia meninggal, telah wafat. Bagaimana diminta dipuja orang telah wafat? Orang telah wafat tak bisa melakukan apapun dengan dalil perkataan Nabi, idza mata ibnu adam anqata amalu, anak Adam kalau telah meninggal putuslah semua amalannya. Bahkan Nabi pun tak pernah diminta sahabat minta bantuan Nabi setelah Rasulullah meninggal, tak pernah ada ceritanya. Ya, bagaimana disamakan? Ta'ala Allah amma yusyrikun, maha tinggi Allah daripada apa yang mereka sekutukan. Naam. Qur'ala ya. Qulu ta'ala, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun. Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an, bagaimana mungkin mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tak pernah menciptakan apapun? Bahkan dicipta, tengok tuhan-tuhan dicipta, dibuat patung bentuk Tuhan yang aneh-aneh, mereka usap-usap, mereka peluk-peluk, mereka cium-cium, la ilaha illallah. Yang mereka ciptakan itu yang disembah. Wa hum yukhlaqun, padahal mereka semua tercipta. Wa la yastati'una lahum nasran, tuhan-tuhan ini tidak pernah mampu menolong mereka. Dibuat mereka patung besar, patung Tuhan, disambar petir Tuhannya, hancur berkeping-keping. Dibuat mereka patung besar Tuhan mereka, kena gempa hancur berkeping-keping. Yang akan membantu penyembahnya, dirinya saja pun tak selesai, hancur binasa. Wala anfusahum yansurun, bahkan tak mampu membela diri mereka pun tak bisa. Datang lalat membuang kotoran di berhala-berhala ini, tak bisa sedikit pun dia berbuat apapun. La yastanqidhuhu syai'an. Ya, dikasih parfum, datang lalat mengambil parfum yang ada pada, ya, pada berhala-berhala ini, dibawa lalat terbang. Tak bisa mereka penyembahnya menyelamatkan Tuhannya daripada lalat yang mengambil parfum yang ada pada Tuhannya ini. Dikasih parfum untuk patung, lalat hingga mengambil, diambil wanginya, dibuang kotorannya, tak bisa mereka menyelamatkan Tuhannya. Bagaimana Tuhan menyelamatkan penyembahnya? Naam. إن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. وإن تدعوهم إلى الهدى, kalau kan berbicara kepada patung-patung ini, mengajak mereka kepada kebaikan, kepada petunjuk, Ya, la yattabi'ukum, mereka tak bisa mengikuti apa yang kalian inginkan. Namanya juga patung berhala. Subhanallah. Tak benar. Sawa'un 'alaikum ad'awtumuhum am antum shamitun. Sama saja akan minta kepada mereka, kalian diam sama. Karena mereka bukan Tuhan. Kalian itu yang tak menggunakan akal sehat. Naam. Innal ladzina tad'una min dunillahi 'ibadun amsalukum fad'uuhum falyastajibu lakum in kuntum shadiqin. Innal ladzina tad'una min dunillahi, sesungguhnya Tuhan-Tuhan yang akan seru dari selain Allah. Ibadun, mereka itu hamba-hamba semacam kalian, amsalukum. Menyembah Isa, Isa hamba seperti kita. Bedanya dia rasul, tapi dari sisi kehambaan dia hamba, walaupun dia diciptakan tanpa ayah. Dia makan seperti kita makan, dia minum kepada seperti kita minum. Tuhan itu tak butuh makan, tak butuh minum. Subhanallah. Tak butuh Tuhan itu sedikit pun kepada apa yang dibutuhkan makhluk. Isa bin Maryam yang kecilnya butuh susu ibunya, menyusu dengan sang ibunya. Tuhan butuh susu. La ilaha illallah. Ya, bagaimana disembah? Subhanallah. Bahkan mereka mengklaim dia dibunuh. Tuhan yang lemah bisa dibunuh oleh hamba-hambanya? La ilaha illallah. Mereka hamba seperti kalian, fal yastajibu lakum. Coba suruh mereka mengabulkan doa-doa kalian. In kuntum shadiqin, kalau kalian benar. Naam. Alahum arjulun yamsuna biha, am lahum aydi yabdisuna biha, am lahum a'yunun yubsiruna biha, am lahum adanun yasma'una biha. Qul id'u syurakaakum thumma kiduni fala tundirun. Lihatlah, alahum arjulun, apakah Tuhan-Tuhan ini punya kaki? Yamsuna biha, yang mereka bisa berjalan dengannya. Berhala-berhala itu memang ada punya kaki. Bahkan sebagian Tuhan dibuat kakinya banyak, kakinya 6 kayak laba-laba. Tapi tak bisa jalan. Lamlahum aydun yabtisuna biha, apakah mereka punya tangan? Ya, Ustaz, dibuatkan tangannya. Bahkan ada tangan Tuhannya 8 setiap ya sisi arah. Dua depan, dua samping kanan, dua samping kiri, dua belakang. Ada, tapi mampukah mereka yabtisuna biha, tangannya digerakkan untuk sesuatu? Tak bisa. Namanya patung. Am lahum a'yunun yubsiruna biha, apakah mereka punya mata? Iya, Ustaz, dibuatkan matanya. Yubsiruna biha, apakah dengan mata mereka bisa melihat? Tidak. Kalau udah patung itu tak apa-apa. Subhanallah. Ya. Am lahum adhanun yasma'una biha, apakah mereka punya telinga? Ada yang dibuat telinga Tuhannya bagaikan gajah besarnya. Tuhannya punya belalai. Ya, apakah mereka punya telinga mendengar dengannya? Subhanallah. Qul id'u syuraka'akum, katakan Muhammad, panggil sekutu-sekutu yang akan sekutukan dengan Allah. Tsumma kiduni, suruh mereka semua berhala-berhala ini untuk memperdaya diriku, mendatangkan kepadaku keburukan. Fala tundirun, jangan tunggu-tunggu. Suruh patung-patung ini semua buat keburukan untuk diriku. Naam. Inna waliyallahu alladhi nazzalal kitab wa huwa yatawallas salihin. Inna waliyallah, sesungguhnya waliku itu dialah Allah. Wali yang menciptakanku, memeliharaku, menjagaku, membantuku, memberikan kepadaku taufik, hidayah, dialah Allah. Alladzi nazzal kitab, dia yang telah menurunkan kitab sebagai bukti dia Tuhan. Ini berhala-berhala tak pernah punya kitab. Apa yang mau diikuti, ngomong pun tak bisa. Tapi kalau Allah, ini kitabnya ada. Ini petunjuknya, ini pedomannya, ini larangan, ini perintah, ini kisah umat terdahulu, ini kisah masa akan datang. Ini buktinya dia Tuhan menurunkan kitab. Ini berhala, mana kitab yang dia keluarkan? Subhanallah. Wali-wali yang disembah, mana kitab yang dia keluarkan? Ya. Alladzi nazzal kitab, dialah yang telah menurunkan Alkitab. Wa huwa yatawalla salihin, dan dia dari zaman ke zaman yang menjadi penolong bagi hamba-hamba yang saleh. Dia yang menolong Nuh, dia tenggelamkan semua. Dia yang menolong Hud, yang dia yang menolong Syuaib, dia yang menolong Saleh, dia yang menolong Musa. Dibinasakan musuh-musuhnya. Ini yang berhak disembah. Naam. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. Adapun yang kalian sembah dari selain Allah, mereka tak mampu sedikit pun menolong kalian, bahkan tak mampu menolong diri mereka sendiri. dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan lemahnya mereka. Jadi tak layak dijadikan sebagai Tuhan. InsyaAllah kita lanjutkan. Kesempatan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.